Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alah al-khamisah. Al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Halaman 111 Toba Ibn Hazm. Permasalahan di sini adalah al-amru bisyai'i. Ada satu perintah dicontohkan qum, berdirilah. Apakah perintah ini maknanya larangan untuk lawan daripada berdiri, contoh duduk dan lain-lain? Al-amru bisyai'i nahyun 'an diddihi. Nah, ini dia permasalahan. Al-qala Imam Al-Baydawi al-khamisah wujubu syai'i yastalzimu hurmata naqidihi li'annahu juz'uhu. Kata Imam Baydawi, kalau ada satu perkara yang diwajibkan, mewajibkan satu perkara, wujubu syai'. Contoh tadi, berdirilah, maka berdiri itu hukumnya wajib. Yastalzimu hurmata naqidihi, lawan daripada yang wajib, lawan daripada perintah tadi atau yang wajib tadi menjadi hurmah, haram. Tapi cara pengharamannya adalah dengan kata beliau adalah yastalzim. Yastalzimu itu bahasa kita kan disebut dengan wajib. Tapi wajibnya adalah dengan cara istilzam atau juga bahasa lain iltizam. Sebelumnya pernah belajar tentang dalalatul alfaz yang terbagi kepada tiga, ada mutabaqah, tadammun, dan ada yang iltizam. Nah, iltizam ini adalah dalalatul lafzi kepada makna, tapi bukan dari bentuk makna yang diinginkan, tidak disebutkan secara sahih dalam lafaz, tapi juz'un min dari makna. Al-khamisah wujubu syai'i yastalzimu hurmata naqidihi. Mewajibkan sesuatu, contoh tadi qumi, maknanya adalah mengharamkan lawan daripada perintah tersebut. Qumi contohnya berarti lawannya adalah duduk atau dan lain-lain. Kenapa dia seperti itu? Li'annahu juz'uhu. Nah, ini dalil Imam Baydawi. Dalil Imam Baydawi mengatakan kenapa yang lawan daripada perintah yang wajib tadi adalah haram? Karena li'annahu juz'uhu. Makna li'annahu juz'uhu adalah al-wajib. Apa makna wajib? Al-wajib adalah talabul fi'li ma'a man'i at-tarki. Talabul fi'li ma'a man'i at-tarki. Diminta mengerjakan, dilarang meninggalkan. Nah, maknanya adalah talabut tarki ma'aman al-tarki ma'aman al-fi'li, ini adalah juz'uhu. Kemudian faddal 'alaihi yadullu 'alaiha bitadammun. Faddal 'alaihi yani 'alal wujub. Faddal 'alaihi yadullu 'alaiha yani 'alal hurmah. Perintah yang menunjukkan kepada wajib tadi, ya dulu alaiha juga menunjukkan kepada haramnya naqid, yakni lawan daripada yang wujub, tapi bitadammun. Karena dia tadammun itu kan dia berarti juz'un. Juz'un, nanti kembali murja'ah yang di mutabaqah dan tadammun dan iltizam. Faddal alaihi ya dulu alaiha bitadammun. Perintah yang menunjukkan wajib secara tadammun, dia juga menunjukkan kepada haramnya lawan daripada perintah tersebut. Qumi au qum, perintah, maka berdiri hukumnya wajib. Secara tidak langsung di sini juga didapatkan pemahaman bahwa duduk adalah haram, tidur adalah haram tadi. Nah, ini pendapat Imam Baydawi yang al-Khamisah ini. Mazhab ini disampaikan oleh Imam Baydawi. Sebenarnya dalam permasalahan ini ada tiga mazhab. Hanya saja Imam Baydawi menyebutkan secara jelas satu mazhab saja, itu mazhab beliau. Al-khamisah wujubu syai'i yastalzimu hurmata naqidihi. Mewajibkan sesuatu berarti mengharamkan lawannya tapi secara iltizam. Nah, ada mazhab lain. Mazhab pertama yang mengatakan bahwa wujubu syai'i atau al-amru bisyai'i nafsun nahyi an diddihi. Satu perintah ataupun mewajibkan sesuatu, maknanya adalah larangan daripada lawannya. Tapi dia poinnya bukan iltizam, tapi nafsu. Kalau nafsu nahi berarti maknanya memang dia tidak iltizam, tapi mutabaqah kalau dalam talatul lafzi. Kemudian itu mazhab pertama. Mazhab kedua, yang kedua ini Imam Baidawi mengatakan bahwa yastalzimu hurmatan naqidihi. Mazhab ketiga adalah Mu'tazilah yang mengatakan wujub al-amru bisyai laisa nahyan 'an diddihi. Itu Imam Mu'tazilah. Al-amru bisyai laisa nahyan 'an diddihi. Baik, kita ulang. Qala al-khamisah wujubu syai yastalzimu hurmatan naqidihi li'annahu juz'uhu faddalu 'alaihi yadullu 'alaiha bitadhammun. Nah, ini selesai mazhab kedua Imam Bidawi. Dalilnya adalah li'annahu juz'uhu. Qalat al-Mu'tazilah. Nah, ini pendapat Mu'tazilah. Mazhabnya tadi adalah Mu'tazilah mengatakan bahwa al-amru bisyai laisa nahyan 'an diddihi. Bukanlah, kalau ada perintah terhadap sesuatu, dia bukanlah larangan daripada lawan-lawannya. Nah, jadi kata Mu'tazilah ini, tidak ada hubungan perintah dengan lawan dari perkara yang diperintahkan. Contoh, qum, berdirilah. Perintah berdiri ini tidak ada hubungannya dengan duduk, tidur, berlari, tidak ada. Berdiri ya kelas, berdiri saja, selesai. Berdiri hukumnya wajib. Tapi tidak ada hubungannya dengan yang lain. Nah, ini pendapat Mu'tazilah, sehingga beliau mengatakan, Mu'tazilah menyebutkan, al-amru bisya'i laysa nahyan antitihi. Qalat Mu'tazilah wa aktsaru ashabina. Dalil yang dipakai oleh Mu'tazilah, kenapa bukan terhadap mazhabnya, kenapa perintah dengan untuk sesuatu bukanlah larangan terhadap lawan-lawannya. Kata mereka adalah al-mujibu. Al-mujibu maknanya adalah orang yang mewajibkan, yaitu orang yang mengeluarkan lafaz perintah wajib tadi. Qum. Nah, orang yang mengatakan lafaz qum, dia adalah disebut dengan al-mujib. Kalau dalam syariat, berarti al-mujib adalah Allah dan Rasulullah. Nah, di sini lafaz al-mujib, yakni orang yang mewajibkan perkara tadi, qad yaghfulu an naqidhihi. Qad yaghful, mana yaghful itu lalai dalam makna tidak terfikirkan oleh dia nakidnya. Orang yang mewajibkan satu perkara, dia mungkin dia tidak terfikir terhadap lawan-lawan daripada perkara yang ia perintahkan. Al-mujibu qad yaghfulu an naqidihi. Jadi tidak terfikir dalam otaknya dia. Misalkan contoh tadi qum, dia tidak berpikir sedikit pun tentang duduk, tidur dan lain-lain. Sehingga tidak mungkinlah duduk dan tidur dan semua lawan-lawan dari perintah ini diharamkan. Kenapa? Karena sesuatu yang wajib mesti ada dalam tasawur, dalam makna diketahui oleh mukallaf. Sesuatu yang dilarang juga diketahui oleh mukallaf. Jadi itu syaratnya. Mengharamkan dan mewajibkan sesuatu mesti ada tasawurnya, ada dalam gambaran. Kalaulah al-mujib mewajibkan berdiri lalu dia lupa, bukan lupa saja, tapi memang tidak terfikirkan apa itu lawan-lawan daripada berdiri, maka lawan daripada berdiri tidak boleh diharamkan. Nah, ini kata dalil yang disampaikan oleh Mu'tazilah. Al-mujibu qad yaghfulu an naqidihi. Baik. Dalil ini dijawab oleh Imam Baidawi, qulna la. Makna la di sini adalah tidak mungkin dikatakan bahwa al-wajib wujubu syai'i laisa nahyan 'an diddihi, tidak mungkin disebutkan demikian. Kenapa? Karena fa innal ijab bidunil man'i minan naqid muhal. Mewajibkan sesuatu tapi tidak dilarang yang lawannya, itu perintah wajib tadi seolah dia muhal. Kita sebutkan wajib tapi yang lawan daripada perintah tidak diwajibkan. Kalau contohkan kembali kepada qum, berdiri hukumnya adalah wajib. Lalu kita sebutkan bahwa duduk ini hukumnya mubah. Dalam makna berdirilah. Lalu dia bertanya apa hukum duduk? Mubah. Akhirnya dia pilih duduk. Maka wajib, berarti yang berdiri tadi tidak wajib. Sebab apa? Dia boleh duduk. Sehingga al-ijab bidunil man'i minan naqidhi muhalun. Itu dia kata Imam Baidawi. La, tidak mungkin kita sebutkan bahwa mewajibkan sesuatu bukanlah melarang daripada lawan-lawannya. Contoh qum, yakni berdirilah, maka selain berdiri, duduk, tidur dan lain-lain menjadi haram. Kalau tidak demikian, maka perintah wajib tadi muhal. Wa in sulima, kata Imam Baitawi. Wa in sulima, kalaupun kita terima bahwa setiap orang yang mewajibkan sesuatu satu perkara, dia tidak terfikir tentang lawan-lawannya. Wa in sulima, kan tadi dikatakan al-mujib qad yaghfulu an naqidihi. Kalaupun kita terima bahwa orang yang mewajibkan sesuatu, dia lupa dan tidak terfikirkan sama sekali tentang lawan dari perkara apa yang ia perintahkan. Wa in sulima, faman qudun biwujubil muqaddimah. Maka mazhab Mu'tazilah ini tetap terbantahkan. Kenapa? Dengan cara wujubul muqaddimah. Ma mana wujubul muqaddimah? Ini muqaddimatul wajib. Muqaddimatul wajib adalah wajib. Itu pada al-mas'alah rabi'ah ada muqaddimatul wajib. Dilihat kembali, faman qudun bi wujubil muqaddimah, yakni wujub muqaddimatul wajib. Muqaddimatul wajib hukumnya wajib. Maka kalau al-ijab bidunil man'i, yang dikatakan bahwa al-mujib yaghful 'an naqidihi, tetap terbantahkan dengan adanya wujubul muqaddimah. Kalau disebutkan di sini berarti ijabu syai'i atau mewajibkan sesuatu perkara berarti melarang nakidnya dengan dua cara. Dengan hujah Imam Baitawi bahwa al-amru bisyai'i berarti nahyun 'an diddihi. Yang kedua, lawan kemungkinan kedua, kenapa yang lawan daripada perintah wajib tadi tetap juga haram? Karena adanya muqaddimatul wajib. Ya. Muqaddimatul wajib hukumnya juga wajib. Nah, itu kira-kira ini dalil yang disampaikan oleh Imam Baidawi untuk membantah pendapat Mu'tazilah. Baik, itu matan Imam Baidawi. Kita lihat syarahnya. Aqulu, yakni Imam Al-Asnawi mengatakan, hadhil mas'alah al-ma'rufah bi'anna al-amra bisyai'i nahyun an diddihi wa fiha thalathatu madzahib masyhurah mimman hakaha al-imam al-haramain fil burhan. Ahaduha anna al-amra bisyai'i huwa nafsun nahyi an diddihi, yakni mazhab pertama. Diperintahkan sesuatu berarti nafsun nahyi an diddihi, berarti larangan daripada lawannya. Faidah qala masalan taharrak fa ma'nahu la taskun, bergerak, maka maksud daripada bergerak jangan diam. Wattisafuhu bi kaunihi amran wa nahyan bi'tibarain kattisafi dzatil wahida bil qurbi wal bu'di bin nisbah ila syai'ain. Al amru tadi taharrak misalkan itu disifati dengan dua hal, dia amar dan dia nahi, dia juga nahyun. Al-amru dan juga an-nahyu. Bi'atibarain. Bi'atibarain maknanya adalah al-amru dia bi'atibar daripada melihat perintah kepada taharraknya. Dia juga nahyun dilihat daripada as-sukun. Kalau dilihat daripada bergerak, maka lafaz tadi adalah al-amru, perintah untuk bergerak. Kalau dilihat dari sudut as-sukun, yakni diam, maka dia adalah an-nahyu. Maka ini yang disebut dengan bi'atibarain. Kattisafi dzatil wahidah bil qurbi wal bu'di. Ada satu benda, benda itu bisa kita sifati dengan jauh dan dekat. Maksudnya apa? Kalau jauh misalkan dari kita melihat dia jauh, atau kita melihat dia dekat misalkan. Misalkan kita sebutkan rumah saya dekat daripada masjid. Itu bil qurbi. Tapi juga bisa kita sebutkan dia daripada minal bu'di. Rumah saya jauh daripada sekolah, misalkan. Jadi pada satu benda boleh disifati dengan bil qurbi wal bu'di bin nisbah ila syai'ain. Wa hadzal madzhab lam yadhkurhu al musannif, ya. Tadi dalam matan tidak ada. Mazhab kedua wasani annahu ghairuhu. Nah, mazhab pertama mengatakan nafsun nahyi, mazhab kedua bukan nafsun nahyi. Dia bukanlah nafsun nahyi, al amru bisyai' al-wujubu syai' bukanlah nafsun nahyi anditihi, tapi walakinahu yadullu alaihi bil iltizam. Nah, ini yang kita syarah dari awal, bil iltizam. Wa ala hadha fal amru bisyai' nahyun an jami'i abdadihi. Maka ada, kalau ada satu perintah berarti dia adalah lawan, berarti dia adalah larangan untuk semua lawan-lawannya. Contoh kumi atau kum, lawan dari kum apa saja? Duduk adalah lawan daripada berdiri. Tidur adalah lawan daripada berdiri. Berbaring, lari dan semuanya ini adalah lawan daripada berdiri. Al-amru bi syai'in nahyun an jami'i abdadihi bi khilafin nahyi an syai'i. Berbeda dengan yang kalau dia dilarang. An-nahyu an syai'i fa innahu amrun bi ahadi abdadihi. Maka dia kalau melarang sesuatu maka dia adalah perintah untuk melakukan salah satu daripada lawannya saja. Contoh misalkan la tashrab al-khamar, jangan minum khamar. Nah, itu larangan. Larangan ini berarti perintah untuk salah satu daripada lawangan, larangan daripada lawan daripada minum khamar. Apa saja lawan daripada minum khamar? Minum air, minum jus, makan, termasuk lawannya juga tidak minum. Semua ini adalah lawan daripada larangan minum khamar. Nah, sekarang la tashrab al-khamar maknanya adalah perintah untuk ahadi abdadihi. Bukan untuk semua tapi ahad saja. Karena dengan melakukan salah satu lawannya saja perintah tadi sudah selesai. Wa syartu kaunihi nahyan 'an diddihi an yakuna al-wajibu mudayyaqan. Kama naqalahu syurahu anil al-mahsul, syurahul mahsul an al-qadi Abdul Wahhab. Li'annahu labudda an yantahi an-tarki al-manhi anhu hina wurudin nahi. Wala yutasawwar an al-intihaa an-tarki illa bil-ityan bil-ma'mur bihi. Nah, disebutkan di sini wala yutasawwaru wala yutasawwaru al-intihaa 'an at-tarki illa bil-ityan bil-ma'mur bihi. Nah, ini kalau dalam pembahasan larangan tadi ya. Kita dilarang minum khamar, tidak mungkin terdapat dapat kita gambarkan apa bentuk kita berhenti daripada minum khamar itu melainkan dengan cara ya kerjakan lawannya, yaitu nya imma kita tidak minum, imma minum jus, minum air biasa, minum dan lain-lain. Lakukan lawan daripada larangan, itulah bukti kita adalah meninggalkan larangan. Fastahala an-nahyu ma'a kaunihi muwassa'an. Tidak mungkin kalau disebutkan bahwa ada an-nahyu muwassa'an. An-nahyu muwassa' maknanya adalah yang waktunya panjang. Wa hadzal madzhab wa huwa kaunuhu yadullu 'alaihi bil iltizam naqalahu sahibul ifadah 'an aktsari ashabi asy-Syafi'i. Waqtarahu al-Amidi wa kadza al-Imam wa atba'uhu wa minhum al-Musannif. Ini sahibul mazhabnya siapa saja ya. Wa 'abbaru kulluhum bi. Semua mereka mentakbirkan dengan cara al-amru bisyai'i nahyun 'an diddihi. Nah, bahasanya itu dia al-amru bisyai'i nahyun 'an diddihi fa dakhala fi kalamihim karahatu diddil mandub. Nah, kalau ada al-amru bisyai'i nahyun 'an diddihi yakni haram, kalau ada al-mandub berarti lawannya adalah makruh. Fakala fadakhala fi kalamihim karahatu diddil mandub. Ada sesuatu perkara yang disunnahkan, maka lawan daripada disunnahkan hukumnya adalah makruh ya. Contohkan misalkan kita disunnahkan untuk sholat duha, maka meninggalkan sholat duha adalah makruh. Nah, ini kira-kira. Kalau tadi dalam al-amru lawannya adalah yang haram. Illa anal musannif, sedangkan musannif tidak memilih al-amru bisyai. Belum memakaikan lafaz wujubu syai'i yastalzimu hurmata naqidhihi. Nah, ini bahasa Imam Badawi. Wujubu syai'i yastalzimu hurmata naqidhihi. Rahasianya bahwa sababu ta'birihi bihadza annal wujuba qad yakunu ma'khudhan min ghairil amri. Perkara yang wajib itu tidak selalu datang dari al-amru. Kadang dia dari fi'il Rasulullah. dari qiyas, dari ijma' dan lain-lain. Ka fi'li Rasul alaihi salatu wassalam wal qiyas. Kemudian ini falamma kana alwajibu a'ammu min hadza alwajhi 'abara bihi. Ini pendapat yang Baidawi. Ketika wajib itu bisa didapatkan dari banyak hal, beliau tidak fokuskan kepada al-amru saja. 'Abara bihi. Wa amma karahatu diddil mandubi fa innal musannif qad la yarahu. Wadhalika li'anna idza qulna innal amra bi syai'in nahyun 'an diddihi fa hal yakunu khassan bil wajib. Imam Baidawi tidak melihat kalau ada satu perintah yang ada satu perkara yang hukumnya sunnah, maka lawannya adalah makruh. Imam Baidawi tidak menyebutkannya demikian. Beliau hanya fokus kepada yang al-amru, berarti lawannya adalah haram saja. Fihi qawlan syahiran, dalam permasalahan yang mandub tadi ya, mandub. Hakahum al-Amidi wa Ibnu al-Hajibi wa ghairuhuma, walakin as-sahih annahu la farqa. La farqa, sama saja. Kalau ada satu perintah, maka lawannya adalah haram. Ada satu perkara yang disunnahkan, maka lawan perkara yang sunnah itu adalah nanti hukumnya makruh. La farqa. Mazhab ketiga, wal mazhabut salis. Al mazhabut salis, annahu la yadullu alaihi al-battah. Al-battah yakni abadan la'ah. La, tidak. La yadullu alaihi al-battah. Bahwa al-amru bisya'i laysa nahyan adiddihi. Perintah terhadap sesuatu bukanlah larangan daripada lawannya. Wakhtarahu Ibnul Hajibi wa naqalhu musannifu anil mu'tazilah wa aksarul ashab taba'an li sahibil hasil. Itu sahibul mazhabnya. Wa fa'idatul khilaf. Nah, kenapa permasalahan ini kita perlu dibahas? Perlu dibahas. Al-amru bisya'i nahyun 'an diddihi. Kenapa perlu dibahas? Minal furu', perkaranya seperti ini. Contohnya begini. Ma idza qala. Kalau ada orang mengatakan, seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya, idza khalafti nahyi fa anti talik. Kalau kamu melanggar laranganku, berarti kamu ditalak. Poinnya adalah kalau kamu melanggar laranganku. Dia tidak sebutkan di sini kalau kamu tidak mematuhi perintahku, tapi dia katakan kalau kamu melanggar laranganku. Summa qala, qumi, berdirilah. Apa makna qumi, berdirilah? Apakah di sana terdapat larangan untuk duduk? Apakah di sana ada larangan untuk berlari dan tidur dan lain-lain? Dan jelas dalam lafaz hanya ada qumi. Kalau mengikut kepada mazhab pertama, qumi, berarti lafaz qumi di dalamnya ada makna berdirilah dan jangan duduk, jangan tidur, dan lain-lain. Walaupun lafaznya hanya qumi saja. Menurut mazhab kedua juga sama. Qumi maknanya ada larangan untuk la taq'udi, la tajlisi, jangan duduk. Menurut mazhab ketiga, qumi khalas, berarti qumi saja, tidak ada hubungannya dengan duduk dan tidur. Nah, sementara tadi di awal dia sebutkan, kalau kamu melanggar laranganku, berarti kamu ditalak. Qumi, berdirilah, maka siapa, lah, coba lihat. Qumi, berdirilah, berarti di dalamnya ada larangan untuk duduk dan larangan untuk berdiri dan tidur. Menurut mazhab pertama dan kedua. Nah, qala qumi, faqa'adat. Ternyata dia, perempuan itu duduk, istrinya duduk. Apakah talaknya jatuh? Ada talaknya atau tidak? Fihi khilaf. Nah, khilafnya tadi mengikut kepada mazhab tadi. Kalau mazhab pertama mengatakan bahwa an-nahyu an-nisya'in al-amru bisya'in nahyun an diddihi, berarti perintah qumi di dalamnya ada larangan untuk duduk. Ternyata perempuan itu duduk, berarti dia telah melanggar larangan daripada suaminya. Nah, berarti dia talak. Mazhab kedua juga sama. Mazhab ketiga tidak ada. Talaknya tidak terjadi. Kenapa? Dia tidak dianggap melanggar larangan. Wa fil mas'alati ikhtilafun fit tarjih madhkurun mabsutan fil mahammat. Baik, kita lanjutkan. Wa qawluhu li annahu juz'uhu. Ini dalil Imam Baidawi yang mengatakan terhadap mazhab beliau, mazhab kedua. Ay adalil ala anna wujub asy-syai'i yastalzimu hurmatan naqidhihi li anna hurmatan naqidhi mengharamkan lawan daripada satu perintah yang diwajibkan, juz'un min mahiyatil wujub. Mahiyatil wujub ya, oh, ya bermakna apa? Mahwal wujub. Al-iz al-wujub adalah murakkab min talabul fi'li ma'a al-man'i minat tarki. Diminta untuk mengerjakan, dilarang untuk meninggalkan. Jadi bukan hanya sekedar minta mengerjakan saja, tapi man'i minat tarki. Kama taqaddama fi mawdi'ihi. Kalau di hanya talabul fi'li saja tidak dilarang meninggalkan, berarti itu sunnah dan mandub. Karena mandub adalah talabul fi'li ma'a jawazit tarki. Fallafzu addal ala alwujub yadullu ala hurmatin naqidhi bitadammun. Nah, bitadammun yakni kena juz'un daripada alwujub. Ma makna wujub? Wujub adalah talabul fi'li ma'a man'at tarki. Maka larangan dari, contoh kepada perintah kumi atau kum, larangan duduk adalah bagian daripada makna wujub. Larangan duduk adalah bagian dari perintah wujub, wajibnya berdiri tadi. Fallafzu adal ala alwujub yadullu ala alhurma ala hurmatin naqid bitadammun. Nah, itu dia penjelasan tentang mazhab ke ini dalil Imam Baidawi. Sambung kepada halaman 115. Karena ini ditinggalkan oleh Doktorah dalam kitab Toba Azhar. Di halaman 115 yang paling awal sekali. Wa qawluhu qalat al-mu'tazilah. Nah, dalam berapa tadi? Qalat al-mu'tazilah al-mujibu. Qad yaghfulu yang itu. Qalat al-mu'tazilah. Ay, istadallat al-mu'tazilatu ala أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده بأن الموجب يعني دليل امام دليل المعتزله kenapa الأمر بالشيء bukanlah larangan daripada ضدnya pendapat المعتزله kenapa بأن الموجب للشيء قد يكون غافلا عن نقيضه فلا يكون النقيض منهيا عنه لأن النهي عن الشيء مشروط بتصوره. Nah, ini yang kita sebutkan tadi bahwa sesuatu yang diperintahkan ataupun sesuatu yang dilarang perlu bitasawur. Makna bitasawur adalah bil ilmi. Kita mesti tahu dulu apa yang diperintahkan itu, dalam makna kita tahu sampai risalah salat kepada kita, kita tahu bagaimana cara salat, saat itulah kita wajib salat. Tapi kalau kita belum sampai ada risalah salat kepada kita dan kita tidak tahu apa itu salat, selama itu kita tidak wajib salat. Begitu juga tentang larangan. Sampai larangan khamar kepada kita dan kita tahu apa itu khamar. Nah, saat itulah baru larangan khamar wajib untuk ditinggalkan. Nah, selama tasawur ini tidak ada, maka syarat ini tergagalkan oleh maka larangan terhadap naqidul amri hilang. Ini menurut Mu'tazilah. Al-mujib bisyai'i qad yaghfulu an naqidihi li'anna an-nahya 'ani syai'i masyrutun bitasawwurihi wa yaghfulu bi dhammil fa' kama dhabbathahu al-Jauhari. Baik, wa ajaba al-musannifu bi wajhain. Jawaban Imam Baidawi ada dua. Yang pertama, la nusallimu imkan al-ijabi li syai'i ma'al ghaflah an naqidihi. Li'anna al-man'a min al-naqidhi juz'un min min mahiyatil wujub. Al-man'u min al-naqid, makna juz'un min mahiyatil wujub, itu yang tadi. Al-wujub, apa itu al-wujub? Talabul fi'li ma'a man'i at-tarki. Kama qarrarnahu fayastahilu wujudul ijab. Fayastahil, mustahil adanya ijab biduni al-man'i. Bidunihi, yani biduni al-man'i anin min al-naqid. Istihalati wujudi syai'i biduni juz'ihi. Istihalatu wujudi syai'i biduni juz'ihi maksudnya adalah, kalau kita gambarkan, ma mana wujub? Wujub itu akan terjadi dengan dua hal. Apa saja dia? Talabul fi'li man'u tarki. Nah, dua perkara ini adalah juz'un atau bahagian daripada wujub. Kalau hanya ada satu bahagian saja, maka wujub baru dapat setengah, itu tidaklah disebut wujub. Misalkan disebut tolabul fi'li saja, tidak ada man'ut tarki, berarti dia belum sempurna menjadi sesuatu. Dia hanya setengah. Berarti dia dianggap belum ada. Listihalati wujud syai'i biduni juz'ihi. Nah, kalau ingin wujub itu ada, wujub itu ada, mesti kedua bahagiannya itu ada. Tolabul fi'li ma'a al-man'i minat tarki. Wa iza istahala wujuduhu bidunihi fal mutasawwirul ijabi mutasawwirun lil man'i minat tarki fayakunu mutasawwiran lit tarki la mahala. Tadi fal mutasawwirul ijab, maka apa itu makna ijab itu? Kedua-duanya dia dapat, mutasawwirun lil man'i minat tarki juga. Dalam makna mutasawwir ijab maknanya tadi dua, talabul fi'li, kedua juga mutasawwir lil man'i minat tarki. Khalas, dalam makna ketika dia dilarang, ketika dia diperintahkan melakukan sesuatu, dalam tasawurnya dia, dalam otaknya dia sudah ada gambaran bahwa dia dilarang melakukan lawannya. Khalas, maknanya itu sudah secara otomatis ada. Fayakunu mutasawwiran lit tarki la mahala. Kumi, berdirilah, dalam otaknya sudah langsung ada bahwa duduk dilarang. Itu la mahala. Tidak ada tidak ada pilihan lain, bahwa dia langsung tersawur dalam benaknya, dalam otaknya dia bahwa dilarang duduk. Taib. Wa hadzal jawab batil li kaunihi fi ghairi mahalli niza' kama taqaddama. Taib, kita lihat jawaban kedua Imam Baitawi. Asani. Salamna anna an-naqid qad yakunu maghfulan anhu. Oke, kalau lah kita terima, oke, memang bahwa lawan daripada suatu perintah ini maghful. Tidak terfikirkan oleh orang yang memerintahkan perkara tadi. Lakin la yalzimu min dhalika annahu an la yakuna manhiyan anhu. Maknanya, walaupun dia maghful ya, tidak terfikirkan, bukan berarti maknanya dia tidak dilarang. Kenapa? Dia tetap dilarang. Fa innahu yantaqidu biwujubi muqaddimatil wajib. Dengan adanya muqaddimatil wajib, maka naqidul amri tetap menjadi haram. Apa itu muqaddimatil wajib? Ma la yatimul wajibu illa bihi. Fa innahu wajib. Hukumnya ada juga wajib. Kama taqaddama ma'a anna al-mujiba qad yakunu ghafilan anhu fa kadzalika hurmatu an-naqidi. Nah, muqaddimatul wajib juga mungkin tidak terfikirkan oleh seorang mujib, tidak terfikirkan oleh dia, tapi hukumnya tetap wajib. Fa kadzalika hurmatu an-naqid. Nah, itu kira, maka lawan daripada perintah juga diharamkan. Ah, ini kira-kira mungkin al-amru bisyai nahyun an diddihi. Di dalamnya ada 3 mazhab. 1, 2, 3. Mazhab Imam Baitawi ada pada yang kedua. Di sini juga ada dalil. Mudah-mudahan dipahami ya.